Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita masih melanjutkan min ayatil bait, ayat-ayat yang terkait dengan jual beli. Kita telah membaca satu ayat yang terkait dari jual beli di An-Nawil Awal dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka menyatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Sekarang kita masuk al-ayah as-saniyah was-salisah, ayat yang kedua dan yang ketiga masih dari An-Nawul Awal. Nah, masih dari An-Nawul Awal, baik, terkait tentang hukum al-bai' dan beberapa persyaratan dari jual beli. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 dan ayat yang ke-30. Surat An-Nisa ayat 29 dan ayat yang ke-30. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan panggilan keimanan. Ayat-ayat yang diawali dengan panggilan biasanya diikuti dengan sebuah perintah atau sebuah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian ta'kulu memakan harta-harta kalian bainakum, harta-harta di antara kalian bil batil, dengan kebatilan, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang diharamkan dalam syariat ini. Naam. Illa an takuna tijarah, kecuali kecuali dalam perdagangan tijarah. Antara din minkum, yang kalian saling ridho. Kalian saling ridho, naam, tatkala mengadakan transaksi jual beli. Naam. Ridho min tarafain. Ridho dari kedua belah pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Nah, Allah melarang di antara kita saling memakan harta di antara kita dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan dalam oleh syariat, dan Allah memperbolehkan tijarah, jual beli. Naam, dengan syarat antaradin, sodiratun antaradin, muncul dari keriduan di antara kedua belah pihak yang mengadakan jual beli. Kemudian Allah melanjutkan, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh, ay la tuhliku, jangan kalian membinasakan diri-diri kalian. Membinasakan diri-diri kalian sendiri, atau kerabat-kerabat kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian sama mukminin. Karena mereka-mereka itu, naam, kedudukannya sama dengan kalian. Inna Allah kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah rahimah, maha penyayang, naam, yakni bikum, kepada kalian. Allah darahmah, Allah yang memiliki rahmah, kasih sayang, yang menyayangi kalian. Wa may yafal dhalika, maka barang siapa yang menjalankan hal itu, yakni memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh jiwa dengan cara yang batil, udwanan, dijalankan dengan cara melampaui batas, yakni sengaja untuk menjalankannya, wadulman, dengan cara yang zalim, tidak benar, fasaufa nuslihi nar, maka nantinya kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Nuslihi numisuhu iyaha, kami akan sentuhkan dengan neraka, hatta yahtariqa, sampai dia terbakar. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah. Nama ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Kita lihat keterangan atau al-makna al-ijmali yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, yunadillahu taala al-mu'minin bi sifatil iman. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan sifat keimanan. Tansyitun lahum alal qabuli, dalam rangka agar mereka semangat untuk menerima ma yuhatibuhum bihi, apa-apa yang mereka diajak bicara dengannya. Waltizami, dan berpegang dengannya. Allah panggil mereka dengan sifat keimanan. Berarti konsekuensi keimanan harus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Lianhahum, Allah melarang mereka anil i'tida, untuk melampaui batas, alal amwal, atas harta. Fala ya'kulu amwalahum bainahum ala wajhin la yubihu syar'u. Maka jangan memakan harta-harta mereka di antara mereka dari sisi yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Allah melarang memakan harta sesama kita dengan jalan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Dari ghasab, mengambil dengan cara paksa. Wasariqah, dengan jalan mencuri. Walqumar, dengan jalan perjudian. Warriba, dengan jalan riba. Walhiyanah, dengan jalan mengkhianati. Walghis, dengan jalan menipu. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Itu gambaran-gambaran, contoh-contoh memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil. Nah, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh syariat. Nah, dan masuk juga termasuk larangan ini, la ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Seseorang melampaui batas dalam membelanjakan, dalam menikmati hartanya. Nah, karena kesombongannya, maka itu masuk dalam kategori ini, memakan harta dengan batil. Nah, untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan mengambil paksa milik orang lain, dengan mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu pencurian. Dengan jalan perjudian, sehingga tatkala dia menang, dia ambil harta musuhnya, musuh judinya, untuk mengambil harta tanpa hak, tanpa, yang tidak disyaratkan dalam syariat ini, dengan jalan riba. Nah, dia menghutangi seseorang, kemudian orang yang dihutangi membayar lebih banyak dari hutangnya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, berkhianat. Dia diberikan amanah harta untuk mungkin menjalankan taib usaha, dia berkhianat mengambilnya, atau dengan cara menipu orang lain sehingga hartanya diambil, dan dengan jalan yang lainnya yang tidak dihalalkan oleh syariat ini, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Amma ma ya'khuduhu ba'duhu min ba'din. Adapun apa-apa yang sebagian mereka mengambilnya dari sebagian, ala sabilil ittijar, dengan jalan perniagaan, dengan jalan jual beli. Waridho, dan keridhoan dalam transaksi jual beli itu. Fala haraja fih, maka tidak ada masalah padanya. Seorang mengambil keuntungan dengan perdagangan yang dia jalankan. Nah, keuntungan yang dia dapatkan dari seorang yang membeli dagangannya, nah, itu dengan jalan yang diperbolehkan dalam syariat, selama keduanya ridho. Nah, qala lidaruratin nasi lidalika, karena manusia butuh kepadanya, butuh transaksi jual beli. Wa adamil dharar, dan tidak adanya bahaya di situ. Nah, ini baik yang pertama tentang larangan memakan harta di antara kita dengan jalan kebatilan. Naam. Baik. Di sini tadi disebutkan la ta'kulu amwalakum, masuk makan harta orang lain dan harta kita sendiri. Mencakup makan harta orang lain dan makan harta kita sendiri dengan melampaui batas, dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, larangan Allah, wala taqtulu anfusakum. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan, wa yanhahum, dan Allah melarang mereka, ayatadu ala anfusihim, untuk melampaui batas terhadap jiwa-jiwa mereka, bima yaqtadhi halakaha, dengan apa-apa yang menyebabkan kebinasaannya. Sawa'un kanat nafsal qatil dhatihi, apakah itu jiwa orang membunuh sendiri yang membahayakan, mungkin bunuh diri. Ya. La taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian dengan cara bunuh diri. Au nafsu akhil mu'min, atau jiwa saudaranya yang mu'min. Nah, larangan untuk membunuh dirinya dan larangan untuk membunuh orang lain, ini juga mencakup untuk diri dan orang lain, sama dengan harta. Memakan dengan cara yang batil harta orang lain, harta dirinya. Nah, disebutkan oleh para mufassirin, Allah mengibaratkan dengan la ya'kulu ba'dukum mala ba'din, la ta'kul amwalakum wa la taqtul anfusakum, ya. Kalian-kalian, ya, yang mencakup dirinya dan juga orang lain. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, naam, dalam kebaikan mereka, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Untuk dirinya, untuk orang lain. Tidak boleh melampaui batas untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, maka tadi ini mencakup baik dirinya, baik untuk orang lain. Menghabiskan hartanya dengan cara yang batil, atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, itu terlarang. Membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain, itu juga terlarang. Nah, menjalankan sesuatu yang bisa berakibat binasanya dirinya, baik, ini terlarang, masuk dalam kategori ini. Nah, kemudian Allah sebutkan hikmahnya. Qala wa yubayyinu subhanahu anna hadha an-nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya larangan ini min muqtadir rahmati fi ibadi, termasuk konsekuensi dari rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah melarang ini, makan harta dengan cara yang batil, membunuh jiwa sesamanya dengan cara yang tidak hak? Itu semua karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Naam. Li'alla yaqa'a bainahum bidzalika minal adawati wal fitan. Agar tidak terjadi di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman, al-adawah, permusuhan. Jika memakan harta orang lain dengan cara yang batil, akan timbul permusuhan dengannya. jika membunuh jiwa orang lain tanpa akan terjadi permusuhan. Wal fitnah, demikian pula fitnah. Naam. Mayukadiru alim sufwa hayatim yang akan mengotori kebersihan, kejernihan, kehidupan mereka. Wasghaluhum anil qiyam bidinihim, dan akan tersibukkan mereka untuk menjalankan agama mereka. Wa masalihi dunyahum, dan untuk maslahah dunia mereka. Ini jika terjadi fitnah. Naam. Kalau ini dijalankan, perintah Allah agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, agar tidak membunuh orang lain dengan cara yang batil, maka tidak akan menjadi permusuhan dan tidak akan terjadi fitnah. Akan jernih kehidupan. Kita akan enak dalam menjalankan maslahah untuk agama kita, ibadah dijalankan dengan nikmat. Demikian pula tatkala mencari ma'isyah akan berjalan dengan aman, enak. Tapi tatkala larangan Allah ini dilanggar, terjadi pengambilan harta dengan cara yang batil, baik itu pencurian dan yang semisalnya, atau pembunuhan, maka kondisi masyarakat dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak aman, tidak bebas seseorang beribadah, dihantui rasa takut mau berangkat ke masjid menjalankan ibadah. Demikian pula tatkala keluar rumah untuk mencari ma'isyah, terjadinya fitnah karena melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga tatkala Allah melarang ini, makan harta dengan cara yang batil, membunuh, naam, itu bentuk rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, agar mereka-mereka bisa menjalankan ibadah dengan tenang, agar mereka-mereka bisa mengais rezeki dengan tenang. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, wa min ajli khatar al-i'tida' 'ala al-amwal wan nufus, dikarenakan bahayanya melampaui batas terhadap harta-harta dan jiwa-jiwa. Ya, melampaui batas dengan cara mengambil secara batil harta maupun mengalirkan darah dengan cara yang batil. Khatamallahu ta'ala, maka Allah menutup an-nahya anhu, larangan darinya, bil wa'id, dengan ancaman, ala man fa'alahu, bagi orang yang menjalankan itu, menjalankan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ancaman. Nah, di penutup ayat ini, qasidan li fi'lihi, orang-orang yang sengaja menjalankannya, sengaja menjalankan memakan harta dengan cara yang batil, membunuh dengan cara yang batil, zaliman fihi, berbuat zalim padanya, ayusliyahu naron, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, membunuh dengan cara yang batil, diancam dengan neraka. Walaysa dhalika bimumtani 'ala Allah, dan itu tidak terhalangi bagi Allah, gampang. Balwa sahlun alih, mudah bagi Allah untuk masukkan ke dalam neraka. Litamami kudratihi wa sultanih, karena kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, kemampuan dan kekuasaan Allah gampang, sangat mudah masukkan pelaku-pelaku yang melanggar larangan Allah ke dalam neraka. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Dua ayat ini, Suratul Nisa ayat 29 dan 30, bisa kita ambil beberapa faedah darinya. Yang pertama, tahrimu akil amwali bil batil, haramnya makan harta dengan cara yang batil. Tadi kita contohkan, mencuri, gosok, riba, dan yang lainnya. Yang kedua, jawazul ittijari bainan nasi al-wajhi alladhi tubihu syariah, bolehnya berniaga, bolehnya bertransaksi jual beli di antara manusia, nah, dengan jalan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, jual beli yang memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan syariat, maka boleh. Tidak mutlak jual beli boleh, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di dalam ayat ini disebutkan satu syarat jual beli. Ini faedah yang ketiga. Istiratu taradhi bainal mutabai'aini, dipersyaratkan saling ridho di antara kedua orang yang bertransaksi jual beli. Nah, sehingga tidak boleh jual beli dengan dasar dipaksa. Dia enggak mau menjualnya tapi dipaksa. Nah, di bawah tekanan, di bawah ancaman. Jual beli karena malu, karena sungkan dan yang semisalnya, tidak ridho. Yang keempat, faedah dari ayat ini, anna bai'al mukrahi wa syara'ahu batilun, bahwasanya transaksi jual beli yang terpaksa ini jual beli yang batil, pembelinya maupun penjualnya. Kata beliau, illa ayyakuna mukran bihak, kecuali memang paksaannya itu benar. Karena ada paksaan yang enggak benar, ada yang benar. Ada yang hak, ada yang batil. Apa contohnya paksaan yang hak? Karrahin yukraw ala ba'il marhum idam tanah min wafa'iddain ba'da khululihi. Seperti na'am gadai, seorang yang pinjam uang, kemudian dia memberikan barang jaminan, itu yang disebut gadai. Tatkala sudah jatuh tempo membayar dan dia tidak ada uang untuk mengembalikan utangnya, maka pihak yang mengutangi meminta orang yang berutang untuk menjual barang jaminannya. Ini mukra bihaq. Jual untuk membayar utang. Baik. Ini boleh. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ada kaitan ini, ya seorang nggak punya utang, dipaksa rumahnya mau dibeli, nah dengan ancaman ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ayat ini dibawakan dalam masalah baik ayat jual beli, karena ini syarat jual beli adalah tarawih. Kemudian faedah berikutnya, yang kelima. Tahrimu qatl nufus bi ghairi haqqin. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Karena ada membunuh jiwa yang hak. An-nafsu bin nafs kisos. Penguasa menjalankan. Nah. Kemudian orang-orang yang murtad. Orang-orang yang sudah menikah dan berzina. Orang-orang yang memberontak. Nah, ini pembunuhan dengan cara yang hak, tapi dijalankan oleh penguasa. Ini yang dilarang, pembunuhan tanpa hak. Yang keenam, ta'zimu hurmatil amwal wan nufus. Pengagungan kehormatan harta-harta dan jiwa. Harta dan jiwa itu memiliki kehormatan. Tidak boleh untuk dilanggar. Harta-harta dan jiwa-jiwa. Tatkala seorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asomini dima'ahum wa'ambalahum, harta-harta dan jiwanya terjaga. Tidak boleh untuk diambil. Tidak boleh untuk dialirkan darahnya. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, agar orang-orang itu perhatian, makanya diawali dengan nida, panggilan. Fungsinya agar perhatian betul dengan apa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkaranya besar. Nah, kehormatan harta dan jiwa. Ancamannya neraka. Yang ketujuh, an-iltizam hurmatil amwal wan nufus min muqtadhayatil iman. Bahwasanya menjaga kehormatan, nam kesucian harta dan jiwa ini termasuk konsekuensi keimanan, karena Allah memanggil dengan iman, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu konsekuensinya menjaga harta dan jiwa, tidak mengambil harta orang lain tanpa hak, tidak membunuh jiwa orang lain tanpa hak. Yang kedelapan, isbatu sifatur rahmah lillahi ta'ala. Menetapkan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatarattabu alayhi min al-ihsan ila khalqi. Dan apa-apa yang berimbas darinya, yakni berbuat baik kepada makhluk. Sifatur rahmah. Yang asarnya kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Yang kesembilan, anna tarhim al-i'tida' 'alal amwal wal anfusi min athar rahmatih. Pengharaman melampaui batas dalam harta dan jiwa. Termasuk athar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang ke-10, wa'id marintaka khurmatal amwal wan nufus udwanan wa dhulman bisla bi'islahi naro. Ancaman bagi orang-orang yang melanggar kehormatan harta dan jiwa. Dengan cara kezaliman. Dengan cara melampaui batas. Dimasukkan ke dalam neraka. Jika ada ancaman neraka, menunjukkan ini adalah dosa besar. Yang ke-11, anna tanfidha hadhil uqubah yasirun 'ala Allah. Pelaksanaan hukuman ini sangat gampang bagi Allah. Karena Allah sempurna kekuasaannya. Nah, ini bagi orang-orang yang sengaja mengambil harta dan membunuh. Tidak masuk di dalamnya orang-orang yang tidak sengaja. Ya, tanpa sengaja. Nah, menabrak seseorang tanpa sengaja. Ya, itu nanti ada hukumnya dalam fikih. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Nah, dalam ayat ini tadi disebutkan larangan makan harta dengan cara batil dan larangan membunuh jiwa. Allah mendahulukan masalah makan harta, baru kemudian pembunuhan. Karena memakan harta dengan cara yang batil itu lebih banyak dibandingkan pembunuhan. Makanya Allah dahulukan. Nah, memakan harta dengan cara yang batil. Naam. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Kita lanjutkan al-ayatul rabi'ah. Ayat yang keempat dari jual beli dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.